Kemudian Nakiswawi yang berbeda dengan tasripannya Goza yaitu Sarua. Sarua kalau kita tasrip, maka tasripannya adalah jadi Sarua ini menyendiri, tidak ada yang semisal dengan Sarua. Karena ikut wazan faulayah ulusulasi mujarot. Sarua, Sarua, Saru, Saru. Ketika hum, Saru. Tidak Sarau, tidak yang lainnya. Jadi Saru. Karena ain fi'ilnya di domah, maka ikut ketika ketemu domir hum, tidak berubah. Sarua, Sarua, Saru, Saruat, Saruata, Saruna, Saruta, Sarutuma, Sarutum, Saruti, Sarutuma, Sarutunna, Sarutu, Saruna. Diulang lagi. Sarua, Sarua, Saru, Saruat, Saruata, Saruna, ya, Saruat, Saruata, Saruna, Saruta, Sarutuma, Sarutun, Saruti, Sarutuma, Sarutunna, Sarutu, Saruna, Sarua terhormat. Sarua, Sarua, Saru, Saruat, Saruata, Saruna. Saruna bukan artinya kalau orang Sunda Sarua itu sama, tidak. Sarua keneh, tidak. Tapi Sarua di sini bahasa Arab terhormat. Sarua, Sarua, dia dua orang laki-laki telah terhormat Sarua. Kalau ini pakai bina nakis. Saruat, dia seorang wanita telah terhormat. Saruata, Saruna, mereka para wanita telah terhormat. Saruta, Sarutuma, Sarutun, Saruti, Sarutuma, Sarutunna, Sarutu, Saruna. Contoh lain selain Sarua, halaman 59. Di sana dicontohkan bina nakis selain Sarua ada Torua, segar. Ada halua, manis. Ada syahwa, sahwat. Kita tasrif Torua. Torua, Torua, Toru, Toruat, segar. Torua, Toruata, Toruna, mereka perempuan telah segar. Toruna, Taru, Toruta, Torutuma, Torutum, Toruti, Torutuma, Torutunna, Torutu, Toruna. Yang lainnya bisa diikutkan kepada Sarua. Sekarang kita menginjak pada Khosia. Khosia adalah bina nakis yang ikut bina nakisnya nakis yai. Dan Khosia ini artinya adalah takut. Khosia. Perbedaan antara khauf dan khosia, ya. Kalau khauf itu tidak berlandaskan ilmu, tapi kalau khosia kita takut berlandaskan dibangun di atas ilmu. Kita ngerti bahwa yang kita lihat itu memang dapat membahayakan sehingga kita takut. Jadi kalau tidak hanya sekedar takut saja itu khofa ya khofu khof. Khosia, khosia, khosu, khosiat, khosiata, khosina, khosita, khositumna, khositum, khositi, khositumna, khositunna, khositu, khosina, khosia. Ya ikutnya fa'ila yaf'alu. Khosia, khosu. Tidak kita katakan khosau, nah. Jangan disamakan dengan gozau atau sarau, nanti kita salah. Khosia, khosia, khosau, salah. Yang betul khosu, khosu, untuk menyesuaikan dengan huruf yang di depannya, khosu. Kemudian khosiat, khosiata, khosina. Jangan khosaina seperti saraina, salah. Walaupun sama-sama nakisya, nakisyai, tapi dia maunya tasrifan tersendiri, tidak seperti saro. Nah, yang bisa dikiaskan, yang bisa disamakan dengan saro, itu seperti na'a dan semua bab rubai, hunasi, dan sudasi. Tasrifnya saro, berbeda dengan khosia, dia punya tasrif model tersendiri. Khosia, khosia, khosu, khosiat,

Kemudian mereka laki-laki sedang celaka, watubuna. Kamu seorang wanita sedang celaka, watubina. Nah, itu. Kalau yafiru bedanya hanya dengan ketika hunna dan fa'ilnya di kasrah. Farra yafiru, fa'ala yafilu. Yafiru, yafirani, yafiruna, tafiru, tafirani, yafirna. Ya. Ketika dia diketemukan dengan dhamir hunna, maka dia dikasrah karena ikutnya yafiluna, yafiluna. Farra yafiru, fa'ala yafilu. Jadi yafiluna, yafiruna. Kembali ke asal lagi. Ikut wazan asalnya yafiruna. Yafiruna tafiru, tafirani, tafiruna, tafiruna, tafirani, tafiruna, afiru, nafiru. Yafiru, yafirani, yafiruna, tafiru, tafirani, yafiruna. Tafiru, tafirani, tafiruna, tafiruna, tafirani, tafiruna, afiru, nafiru. Kemudian halla yahillu, yahillu, yahillani, yahilluna, tahillu, tahillani, yahlilna, tahillu, tahillani, tahilluna, tahillina, tahillani, tahlilna, ahillu, nahillu. Saya sedang menghalalkan, ahillu, ahillu, saya sedang menghalalkan. Adapun yang ikut yaf'alu, fa'ila yaf'alu, abdo ya abdu, tasfitannya bedanya ketika hunna sama dan dia ain fi'ilnya di fathah. Ya abdu, ya abdani, ya abduna, ta abdu, ta abdani, ya abdadna. Jadi ketika ya abdadna, karena yaf'alna. Kalau yaf'ulu ketika hunna yaf'ulna, kalau yaf'ilu ketika hunna yaf'ilna, kalau yaf'alu ketika hunna yaf'alna. Begitu juga dengan mudhafnya, kembali ke asal yaf'alna, ya abdadna. Ta'abdu, ta'abdani, ta'abduna, ta'abdina, ta'abdani, ta'abdana, a'abdu, na'abdu. Ya abdu, ya abdani, ya abduna, ta'abdu, ta'abdani, ya'abdana, ta'abdu, ta'abdani, ta'abduna, ta'abdina, ta'abdani, ta'abdana. A'abdu, ma'abdu. Yang lainnya misalkan syahha, bahil. Bahil, syahha. Ya syahhu, ya syahhani. Jangan ya syahhani, tapi itu syahha pakai ha. Ya syahhani, ya syahhuna, ya syahhina. Bilang, ya syahhu, ya syahhani, ya syahhuna, tasahhu, tasahhani. Kemudian hunanya yashahna, yashahu, yashahna, tasahhu, tasahhani, tasahhuna, tasahhina, tasahhani, tasahhna, asahhu, nasahhu. Saya bahil, asahhu. Kalian bahil, nasahhu. Inilah bina mudu'af dari bab yang berbeda. Babnya yang ikut yaf'ulu seperti yamuddu, dan babnya yang ikut yaf'ilu seperti yafiru, dan bab yang ikut yaf'alu seperti ya'addu. Tugas kita adalah hanya menghafal dan membedakan ketika dia bertemu dhamir hunna, dia dibaca yaf'ulu jadi yaf'ulna, yamdudna. Ketika yaf'ilu ketemu dhamir hunna menjadi yafrilna. Kemudian ya adu ketika ketemu dhamir hunna karena dia yaf'alu menjadi ya'badna. Demikian pembahasan tentang mudhaf. Yang tersisa sekarang adalah ketika dia ikut ruba'i,